Mitra Bisnis, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang mewajibkan produsen penghasil produk berkemasan menarik lagi kemasan bekas dari konsumen dan mendaur ulang semua kemasan bekasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda tentang aturan ini? Oke, jadi ini kan pemerintah sudah menandatangani PP 81 tahun 2012. Jadi intinya di sana bagi yang berdampak langsung buat industri makanan minuman adalah kewajiban industri makanan minuman untuk mengelola dan menarik kembali limbah dari kemasannya. Dan ini merupakan kewajiban bagi produsen. Ini yang kelihatannya perlu pembahasan lebih lanjut, karena di sana pemerintah memberikan masa tenggang 10 tahun untuk pemerintah maupun pelaku usaha menentukan roadmap selama 10 tahun ini mau apa. Jadi kalau menurut kami, itu pemerintah harus menyiapkan beberapa hal. Satu, menyiapkan infrastruktur yang terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua adalah menerbitkan peraturan di bawah PP itu untuk implementasinya. Dan yang paling penting lagi adalah pemerintah harus melakukan edukasi buat konsumen dan seluruh masyarakat untuk memahami apa itu sampah dan bagaimana melakukan treatment atau memperlakukan sampah seperti apa. Tiga hal ini harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka roadmap implementasi dari PP 81 ini. Ini yang harus kita lakukan. Tanpa itu, ini akan menjadi perdebatan panjang baik bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah dan pihak yang berwajib untuk melaksanakan. Kami sangat pesimis bisa terlaksana tanpa adanya tiga hal yang tadi saya sebutkan itu. Ini yang harus dibahas bersama. Lalu, bagaimana dengan waktu yang diberikan pemerintah selama 10 tahun itu, Pak? Apakah cukup ideal? Ya, jadi ini 10 tahun itu bukan masa yang panjang dan bukan yang pendek juga sebenarnya. Tergantung dari keseriusan kita bersama. Nah, sebenarnya kita minta lebih panjang dari 10 tahun, tapi pemerintah akhirnya hanya memberikan waktu 10 tahun. Ini sangat singkat sekali kalau kita tidak mulai melakukan ini. Maka dari situ kami usulkan pemerintah itu harus segera melakukan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen. Ini yang paling penting ya. Kemudian infrastruktur itu bisa ambil paralel jalankan dan juga paralel adalah aturan-aturan tersebut. Nah, ini penting. Tanpa ini kita terus terang akan sulit melaksanakan. Akan menjadi perdebatan yang tidak berakhir nantinya. Apakah nantinya peraturan ini berpotensi menimbulkan high cost bagi industri, Pak? Jadi kalau tidak ada tiga hal itu, tentunya akan menjadi high cost karena nanti akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan aturan ini untuk mendesak industri untuk membayar biaya pengelolaan sampah tersebut. Ini yang kita tidak inginkan dan kita harus hindarkan karena itu akan high cost ekonomi dan akhirnya bebannya adalah bagi konsumen sendiri. Karena ini yang kita tidak boleh terjadi. Ya, kita tentunya mendukung lingkungan hidup kita untuk jangka panjang, untuk kehidupan yang lebih baik, itu kita pasti mendukung ya. Tapi kita, lagi-lagi kita mendesak pemerintah harus menyiapkan infrastrukturnya. Ini penting, tidak bisa ditawar lagi. Karena kalau kita lihat di luar negeri, itu sudah persiapan infrastruktur diadakan, baru peraturan diberlakukan. Dan di samping itu juga kesadaran dan perilaku konsumen sendiri sudah terbentuk. Ini yang dilakukan di negara-negara maju, sehingga peraturan itu bisa diimplementasikan. Ada saran, Pak, untuk pemerintah terkait peraturan baru ini? Nah, kita ke depan dari asosiasi akan mengingatkan pemerintah terus, mendesak terus untuk mempersiapkan semua itu. Gitu. Tanpa itu kita akan kesulitan terus terang. Kita tidak mungkin bisa mengimplementasikan kewajiban kita seperti yang diamanatkan dalam PP 81 itu. Demikian Ketua Umum GAPMI, Adi Lukman. Saya Wendy Lim.